Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Qawa'idul Arba', dan walhamdulillah kita telah memasuki ke kaidah yang kedua dalam kitab ini yang menyebutkan bahwasannya tujuan orang-orang musyrikin menyembah, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan mereka adalah dua. Yang pertama adalah mengharapkan kedekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap kepada sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu bentuk kesyirikan orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga sama sekali orang-orang musyrikin, orang-orang kafir pada zaman Rasulullah, pada saat mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak ada yakni keyakinan mereka apa yang mereka sembah itu mampu memberikan manfaat atau kemudaratan. Namun semua itu mereka yakini yang mampu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mereka sembah, yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka harapkan menjadi penengah, menjadi wasilah agar orang-orang yang mereka ibadahi tersebut mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu pula untuk kita sampaikan bahwasannya apa yang kita sebutkan dari bentuk kesyirikan orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan orang-orang yang telah meninggal dunia sebagai perantara. Bukan berarti bahwasannya ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana yang dituduhkan kepada ahli sunnati wal jamaah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mengerti, mereka mengatakan bahwasannya ahli sunnati wal jamaah mereka mengharamkan wasilah. Mereka mengharamkan wasilah. Ini merupakan tuduhan kepada ahli sunnati wal jamaah tanpa bukti, tanpa hujjah, tanpa alasan. Disebabkan karena ahli sunnati wal jamaah mereka menetapkan di dalam syariat Islam ini ada wasilah. Bolehnya menjadikan sesuatu itu sebagai perantara untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya wasilah yang diperbolehkan dalam syariat adalah wasilah-wasilah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dalam hal ini di dalam syariat Islam berdasarkan dalil-dalil yang sahih bahwasanya wasilah di dalam syariat Islam yang diperbolehkan adalah dengan tiga cara. Ada tiga macam wasilah yang diperbolehkan dalam syariat Islam dan itulah yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat bahkan orang-orang terdahulu. Wasilah, jenis wasilah yang diperbolehkan yang pertama adalah berwasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengharapkan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi, mengabulkan doa yang kita panjatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha." Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, memiliki nama-nama yang husna, yang telah mencapai dalam puncak kebaikan, keindahan. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diamalkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam doa yang beliau ajarkan pada saat seorang hamba itu ditimpa rasa sedih, gundah. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu doa yang mesti untuk dihafal. Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Nah, di sini syahidnya. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ila akhir doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berwasilah dengan seluruh nama-nama yang dimiliki oleh Allah. Rasulullah berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'sarta fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan wasilah seluruh nama yang engkau miliki atau nama-nama yang engkau telah turunkan di dalam kitab-kitabmu atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada seseorang dari hamba-hambamu atau seluruh nama yang telah engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan wasilah menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis wasilah yang kedua yang diperbolehkan di dalam syariat Islam yaitu berwasilah dengan menggunakan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Nah, kita menyebut nama-nama atau menyebut amalan-amalan soleh yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan. Nah, ini jenis yang kedua dari wasilah yang disyariatkan dalam syariat Islam. Sebagai dalilnya adalah kisah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan. Tiga orang yang masuk ke dalam gua lalu kemudian gua tersebut tertutupi oleh batu yang besar. Mereka bertiga tidak mampu menggeser batu yang menutup mulut gua tersebut. Akhirnya salah seorang di antara mereka menasehatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kebaikan-kebaikan yang telah mereka kerjakan. Akhirnya mereka pun berdoa, menyebut kebaikan-kebaikan yang mereka telah kerjakan. Satu orang mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut kebaikan yang telah mereka lakukan. Kemudian dia menggeser, akhirnya batu itu tergeser. Orang yang kedua kemudian menyebut lagi kebaikan-kebaikan yang jarang seseorang itu akan mampu melakukan kebaikan tersebut. Dia memohon kepada Allah dengan kebaikan tersebut untuk membuka batu yang telah menutup mulut gua ini. Kemudian digeser lagi, terbuka. Sampai ketiga orang tersebut berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun membuka pintu gua tersebut yang ditutupi oleh batu yang besar, sehingga mereka pun mampu keluar. Maka di sini menunjukkan diperbolehkan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah amalan soleh yang kita kerjakan. Nah, diutamakan yaitu amalan-amalan soleh yang besar, yang jarang seseorang itu bisa melakukan amalan soleh tersebut. Kemudian kedengaran gak ini? Kedengaran gak? Hah? Kedengaran? Dengar. Kemudian jenis wasilah yang ketiga yang diperbolehkan dalam syariat Islam, yaitu berwasilah dengan doanya orang yang soleh. Nah, inilah untuk jenis wasilah yang ketiga, inilah yang disalahfahami oleh sebagian kaum muslimin. Secara asal bahwasannya wasilah dengan menggunakan atau berdoa dengan doanya orang yang soleh itu merupakan wasilah yang disyariatkan, diperbolehkan dalam syariat Islam. Akan tetapi harus dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Ketentuannya yaitu orang yang soleh yang kita harapkan doanya tersebut adalah orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup dan dia hadir. Nah, kalau seandainya orang yang soleh tersebut telah meninggal dunia, maka inilah yang kemudian akan berubah wasilah yang syar'i kemudian menjadi wasilah yang syirkiyah. Yang apabila berdoa dengan yakni memintakan doa dari orang yang soleh ini merupakan wasilah yang syar'iyah, apabila kemudian orang yang soleh yang kita harapkan doanya ini telah meninggal dunia, maka inilah wasilah syirkiyah. Dan itulah jenis kesyirikan orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah. Nah, menjadikan orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan orang-orang yang soleh itu sebagai wasilah. Oleh sebab itu, tidak ada dinukilkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mereka berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah meninggal dunia. Tidak ada dari kalangan para sahabat kemudian berwasilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia. Yang ada adalah berwasilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah masih hidup. Nah, ya Rasulullah ud'u lana, wahai Rasulullah doakan untuk kami, wahai Rasulullah doakan untuk kami. Itu merupakan wasilah yang diperbolehkan dan itu mereka lakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 70 ribu golongan, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antara para sahabat ada yang meminta kepada Rasulullah, yaitu sahabat Ukasha bin Mihsan radhiyallahu ta'ala an. Meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u li an akuna minhum. Wahai Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar saya dijadikan di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab dari 70 ribu orang tadi. Nah, maka Rasulullah pun mendoakan dan menjadikan Ukasyah radhiyallahu ta'ala di antara orang tersebut. Nah, berdoa kepada, meminta doanya Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Namun pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sama sekali tidak ada dari kalangan para sahabat yang berdoa kepada Rasulullah di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Sehingga itu merupakan sebagai contoh bahwasannya berdoa kepada orang yang soleh dengan menjadikannya sebagai wasilah dari orang yang soleh telah meninggal dunia, maka ini merupakan perkara yang tidak disyariatkan. Bahkan itu merupakan bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini tujuan yang pertama dari kesyirikan orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah. Pada saat mereka berdoa kepada selain Allah, tujuannya adalah menjadikannya sebagai wasilah, sebagai perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, agar bisa mendekatkan dia di sisi Allah sedekat-dekatnya. Tujuan yang kedua dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada saat mereka berdoa kepada selain Allah, tujuannya adalah mengharapkan syafaat dari orang yang telah meninggal dunia tadi. Nah, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una 'indallah. Mereka orang-orang musyrikin, kata Allah, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dari sesuatu yang tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat untuk mereka. Lalu kenapa mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Disebabkan karena mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka ini yang kami ibadahi dari orang-orang soleh ini yang telah meninggal dunia, yang kami berdoa kepada mereka, mereka ini adalah syufa'a, orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tujuannya apa? Mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh tersebut. Terkait dengan syafaat, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat merupakan perkara yang dari sisi adalah perkara yang hak, kebenaran. Namun terkadang dari sisi lain itu akan menimbulkan, menjadikan seseorang itu terjatuh dalam perbuatan syirik ketika dia salah di dalam memahami syafaat. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk mengetahui ketentuan di dalam syafaat ini. Yang pertama, yang penting pula bagi kita untuk mengetahui terkait dengan syafaat adalah, yang pertama, bahwasannya seluruh syafaat itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh syafaat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, dari kalangan malaikat, para nabi, para rasul, ya kan, orang-orang soleh, para mujahidin, siapapun dia, secara asal itu tidak memiliki syafaat, tidak mampu memberikan syafaat secara asal. Kenapa? Karena syafaat itu seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang terdapat di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Katakan wahai Muhammad, لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, milik Allah subhanahu wa ta'ala seluruh syafaat-syafaat. Milik Allah. Kita kaji berdasarkan lugah, kita kaji berdasarkan ilmu bahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lillahi syafa'atu jami'ah. Sebenarnya itu karena secara dasar urutan itu asyafa'atu lillahi. Susunan mubtada dan khabar. Asyafa'ah itu sebagai mubtada, lillah jar wa majrur muta'alliqun bi khabarin mahdzuf. Sebagai khabar. Jadi aslinya asy-syafa'atu lillah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memajukan yang semestinya di belakang, yaitu lillah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memajukan menjadi lillahi syafa'ah. Lillahi syafa'ah. Itu tujuannya apa? Di dalam bahasa Arab, di dalam kaidah disebutkan taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan apa yang mestinya di belakang, itu tujuannya adalah al-hasr, membatasi. Tujuannya membatasi. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala mendahulukan lillah, yang semestinya lillah ini di belakang, tapi Allah dahulukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membatasi. Apa yang dibatasi oleh Allah? Asy-syafa'ah. Syafaat dibatasi oleh Allah, semuanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi, meskipun itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, meskipun itu Nabi Muhammad, secara asal beliau tidak mampu memberikan syafaat. Sebagai bukti adalah nanti yang akan terjadi di hari kiamat, ketika manusia berkumpul semua di padang mahsyar, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi panas yang sangat menyengat. Dalam kondisi itu manusia tidak berbusana, tidak berpakaian alias telanjang bulat, tidak berkhitan, juga tidak bersendal, tidak beralas kaki. Sangat panas. Sehingga manusia itu betul-betul menunggu agar kemudian Allah itu cepat memberikan keputusan. Yang sudah masuk surga sehingga masuk surga, yang masuk neraka sudah masuk neraka. Mereka tidak tahan ini, orang-orang kafir ini, orang-orang fasik. Kalau orang-orang yang beriman itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia pun ada bahkan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia mendatangi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua minta uzur tidak mampu, sampai kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Agar kemudian apa? Memberikan syafaat, bantuan. Agar kemudian Allah mempercepat memberikan keputusan. Nah, tapi ingat, syahidnya di sini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan bantuan kepada manusia saat itu, Rasulullah tidak langsung memberikan syafaat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyungkurkan dirinya di hadapan Allah, bersujud di hadapan Allah, memohon kepada Allah. Baru kemudian Allah mengatakan irfa ra'sak wa qul tusma' washfa' tushaffa'. Allah mengatakan angkat kepalamu wahai Muhammad, ucapkan apa kebutuhanmu, niscaya ucapanmu akan didengar. Washfa' tushaffa', dan berilah mereka syafaat karena engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Perhatikan kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan syafaat. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin terlebih dahulu kepada Allah azza wajal. Sujud terlebih dahulu, kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi Muhammad pun sendiri secara asal tidak mampu memberikan syafaat kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sudah memahami bahwasanya kalau syafaat itu hanya milik Allah, para nabi tidak memiliki secara asal, orang-orang soleh secara asal juga tidak mampu memberikan syafaat, maka memintanya kepada siapa? Kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika hendak memberikan syafaat harus meminta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Muhammad tidak mampu memberikan syafaat kecuali izin dari Allah. Karena syafaat itu milik Allah. Kenapa harus minta kepada Nabi Muhammad? Mengapa harus minta kepada orang-orang soleh? Mengapa harus meminta kepada Malaikat Jibril? Mereka tidak mampu memberikan syafaat sama sekali kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau meminta, minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepadaku. Itu baru betul. Meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku di antara hamba-hamba yang berbahagia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Itu yang benar. Kalau kemudian menghadap Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tolong berikan syafaat kepada saya. Inilah jenis kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mampu memberikan syafaat. Rasulullah tidak mampu memberikan syafaat kecuali harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang penting untuk kita ketahui. Agar kemudian kita tidak salah dan tidak terjatuh dalam kesyirikan ketika kita salah faham dalam permasalahan syafaat. Kemudian yang kedua, yang perlu pula untuk kita ketahui terkait dengan syafaat adalah syafaat itu tidak akan makbulah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali harus terpenuhi dua syarat. Terpenuhi dua syarat. Syafaat tidak akan sah. Tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama yang telah kita singgung sebelumnya tadi. Yang pertama adalah harus mendapatkan izin dari Allah bagi yang memberikan syafaat. Izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Ya kan? Dalam ayat apa ini? Hah? Ayat apa? Hah? "Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Ayat Kursi, ya kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat yang wallahu alam, saya lupa. Dalam ayat Kursi. Nah. Allah menyebutkan dan insyaallah ini dihafal oleh kaum muslimin. Ya kan? Dihafal oleh kaum muslimin. Biasa dipakai untuk meruqyah. Bahkan para dukun pun untuk memolesi dukun mereka biar tertutupi, mereka menghafal ayat Kursi juga. Biar praktek dukunnya itu seolah-olah islami. Dengan ayat Kursi. Bahkan sampai dalam sinetron-sinetron horor pun ya kan. Sinetron film-film yang berkisahkan tentang hantu katanya. Ada kiainya untuk menghancurkan hantu dibaca ayat Kursi ini. Ya, al-muhim itu adalah ayat Al-Qur'an. Nah, itu kaum muslimin banyak yang hafal. Ah, di dalamnya tersebut man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni, kata Allah. Man dzalladzi, siapa? Ini pertanyaan dalam bahasa Arab disebut dengan istifham ingkariyah. Pertanyaan namun maknanya itu pengingkaran, yakni tidak ada. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa biidzni, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapapun dia, Allah meniadakan siapapun dia termasuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tidak mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Mujahid bin Jabir rahimahullahu taala sebagaimana yang dinukilkan dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada seorang tabi'in murid Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu Mujahid rahimahullahu taala. Beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar tadi, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya milik Allah semata seluruh syafaat-syafaat. Mujahid bin Jabir mengatakan, "La yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idni." Tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat. Ahadun, satu pun orang, siapapun dia, tidak akan mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala siapapun dia melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Melainkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengizinkan maka dia memberikan manfaat. Kalau Allah mengizinkan maka Allah memberikan syafaat. Oleh sebab itu mintanya jangan kepada orang yang tidak memiliki. Nah, di dalam bahasa Arab itu disebut dengan faqidus syai la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu itu tidak mampu memberi. Nah, tidak akan mampu memberi. Orang yang tidak memiliki sepeda, tidak memiliki sepeda, antum datang, tolong minta sepedanya. Lebih ya, kau tidak punya sepeda, bagaimana mampu bisa memberi sepeda? Nah, iya kan? Tidak mungkin. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak mampu memberikannya. Sama seperti para nabi, para rasul, orang-orang soleh, mereka sebenarnya itu tidak mampu, tidak memiliki syafaat. Bagaimana mereka akan mampu memberikan syafaat dalam keadaan mereka tidak memilikinya? Lalu bagaimana agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Minta kepada Allah. Nah, berdoa kepada Allah agar menjadikan kita ini di antara hamba-hamba yang berbahagia dengan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau tempuh dengan cara-cara syar'i sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis, as'adun nasi yaumal qiyamati bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Manusia paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatku adalah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dia akan mendapatkan syafaat. Nah, tunaikan itu semua. Jangan meminta kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, tolong berikan syafaat kepada saya. Wahai kiai, wahai guru, wahai ustaz, wahai syekh, tolong berikan syafaat kepada saya. Atau mungkin bahkan kepada para mujahidin Ahlul Badr, ya kan, berwasilah meminta syafaat kepada mereka. Mereka tidak mampu. Kalau seandainya antara anda langsung meminta kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolong berikan syafaat kepada saya, perlu diketahui inilah bentuk kesyirikan orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah, yang kemudian mereka diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahaya. Nah, kembali ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang pertama tadi yaitu apa? Harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, ridallahi lil masyfu'. Ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendapatkan syafaat. Ridha Allah kepada orang yang mendapatkan syafaat. Allah tidak sembarangan ketika mengizinkan memberikan syafaat. Siapa dulu orangnya? Siapa dulu orangnya? Hanya orang-orang yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini Allah tidak akan meridhoi kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku syirik, orang yang senang melakukan praktek kesyirikan, bagaimana mungkin Allah akan ridha kepada mereka dalam keadaan mereka selalu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Terlebih lagi kalau kemudian dia mati di atas kesyirikannya. Maka ridha Allah itu bagi muwahhidin, orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah An-Najm ayat yang ke-26. Dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala langsung mengumpulkan dua syarat. Dengan dua syarat tersebut, apabila terpenuhi, syafaat itu akan sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Najm ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha' wa yarda. Wa kam min malakin, berapa banyak dari kalangan malaikat, ya kan, berapa banyak dari kalangan malaikat di langit-langit, syafaat mereka itu tidak bermanfaat. Allah menafikan. Berapa banyak dari kalangan malaikat yang ada di langit, syafaat mereka itu tidak terpenuhi kecuali kata Allah, mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah bagi orang yang memberikan syafaat, wa yarda, dan ridha Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mendapatkan syafaat. Ini harus terpenuhi dua syarat ini. Harus dapatkan izin dari Allah, orang yang mendapatkan syafaat tersebut itu adalah orang yang diridhoi. Dan untuk syarat yang kedua ini, Syarat yang kedua ini, untuk individu-individunya, itu yang mengetahui hanya Allah. Nah, jangan kemudian, oh saya ini bakal mendapatkan syafaat karena saya keturunan Nabi. Oh saya ini pasti mendapatkan syafaat karena ini saya Habib. Nah, semua itu yang mengetahui hanya Allah untuk individu. Namun kalau secara umum, kita katakan orang-orang yang mendapatkan syafaat adalah muwahhidin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dia menjaga keutuhan tauhid tersebut. Ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting untuk kita ketahui terkait dengan syafaat. Kita baca yang tersisa dari kaidah yang kedua ini. Beliau mengatakan fa syafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyah wa syafa'atun mutsbatah. Syafaat itu ada dua macam. Yang pertama, syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa syafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairi Allahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang dinafikan oleh Allah adalah syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari sesuatu yang tidak mampu memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika dia langsung meminta kepada Nabi, Nabi tidak mampu langsung minta kepada orang soleh, apalagi. Nah, ini berarti kalau dia langsung meminta kepada Nabi, ini manfiyah, syafaatnya itu tidak ada gunanya, dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia meminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan dari apa yang kami telah rizkikan kepada kalian sebelum datang nanti hari yang tidak ada lagi jual beli. Tidak ada lagi jual beli, wala khullah, tidak ada lagi persahabatan, wala syafa'ah, dan tidak ada juga syafaat nanti di hari itu. Yaitu syafaat apa? Syafaat-syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tiadakan. Meskipun di dunia dia menganggap itu adalah syafaat, namun manfiyah, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian jadi syafaat yang kedua, wasyafa'atul musbattah. Al-musbattah hiya allati tutlabu minallah wasyafi' mukramun bisyafa'ah wal mashfu'u lahu man radiyallahu wa qawluhu wa 'amaluhu ba'dal idzni. Syafa'at musbattah, musbattah yaitu syafaat yang ditetapkan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaat yang diminta langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung dari Allah, mintanya kepada Allah. Dan orang yang memberikan syafaat itu dianugerahi kemuliaan oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat. Dan orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang Allah ridhoi ucapannya, amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pelaku maksiat ya mudah-mudahan berharap, berharap mendapatkan syafaat. Namun secara zahir, orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang ucapannya, amalannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa? Yakni tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga syafaat musbatah yang ditetapkan yang benar yaitu apabila terpenuhi dua syarat. Mendapatkan izin dari Allah bagi orang yang memberikan syafaat, dan yang kedua adalah orang yang mendapatkan syafaat tersebut adalah dari kalangan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bissawab. Ilahuna, insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Fa insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kaidah yang ketiga. Mudah-mudahan sebelum berlalunya bulan Ramadan kita bisa menyelesaikan kitab Qaidatul Arba ini. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syukrulillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja. Sudah sore.